Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya tentang para habaib yang akidah Syiah itu kan Buya, waktu dulu kan saya pernah dibawa ke perkumpulan akidah Syiah yang apa? Kebanyakan kan dari para habaib yang hadirnya. Sementara ya akidah Syiah itu kan yang sudah dijelaskan sama Buya itu kan sesat. Dan memang isinya banyak bertentangan banget. Mereka kan lebih mengagungkan Imam Ali, Imam Husain daripada Rasulullah itu sendiri. Terus bagaimana ke depannya jika ada seorang anak yang mempunyai akidah Syiah, apakah boleh anak itu dijauhkan dari ayahnya? Mohon penjelasannya Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama adalah tentang habaib yang masuk Syiah. Habaib adalah cucu Nabi. Kita berurusan dengan nasabnya. Kalau urusan akidah, urusan kewajiban kita untuk mengingatkan. Kalau seorang habib Syiah sesat, Syiah yang sampai Syiah yang Itsna Asyari yang sesat mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, itu adalah sesat dia. Secara akidah sesat, tapi dia tetap cucunya Nabi. Sama di saat ada seorang habib melakukan kemaksiatan, tetap dia cucu Nabi. Tapi jangan gara-gara kemaksiatannya lalu kita benci, bukan. Justru kalau dia sesat, ayo kita kembalikan, kita tolong. Bukan langsung kita benci, kita musuhi, kadang-kadang kita syukurin, wah habaib apaan tuh, wah khomer, mabuk, tidak boleh kita benci itu. Artinya kalau memang dia adalah, kalau kita yakin itu keturunan Nabi, dia sesat, kita harus terlebih terenyuh daripada yang lainnya. Kalau ada orang sesat, kita terenyuh, ini habib sesat, terenyuh kita, gimana kembali dengan bermacam-macam cara, beragam cara untuk kita kembalikan, karena siapa dia? Cucunya Nabi. Kalau kita membiarkan, apalagi kita menjerumuskan Nabi murka dengan kita, kamu minta hidayah, mencari hidayah lewatku, kenapa cucuku kau jerumuskan? Marah. Jangan ditolong minum-minuman keras, jangan ditolong dalam maksiat cucu Nabi itu. Mana bekti kita kepada Nabi? Bekti kita kepada Nabi adalah membawa cucu Nabi. Jika dia adalah orang yang kurang dalam urusan dunianya, ayo kita bantu bersama-sama. Jika kurang akhlaknya, kita ajari akhlak yang mulia. Jika kurang ilmu, kita beri ilmu. Nasabnya nggak bisa berubah, tetap nasab Nabi. Ada beribakul akhlak yang manusia, nah itu tugas kita. Seperti kita melihat anak kita, seperti bertanya langsung ke anak. Kita tanya kepada guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, gimana kalau kita menemukan habaib yang bandel, nakal dan sebagainya, atau yek-yek begitu. Lihat dia seperti kamu melihat anakmu. Kalau anakmu bandel, nakal, kamu apain? Kau bunuh? Kau jauhkan? Tidak. Tetap dengan sayang kita kembalikan. Jangan ada unsur benci di hati kita. Dia Syiah, tetap kita sayang, kita kembalikan. Diskusi sih, dialog-dialog. Debat-debat ibaratnya. Tapi tujuannya adalah agar dia kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau memang ada seorang anak, bapaknya punya akidah sesat seperti Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan seterusnya, ya wajib dijauhkan dong, karena urusan akidah keimanan. Baru nanti anaknya dididik sampai alim, nanti yang menundukkan bapaknya dia. Jadi seperti itu, urusan akidah harus waspada, hati-hati. Jadi ini pertanyaannya kelihatannya di urusan nasab Habib Nabi, urusan nasab Nabi, nasab tidak akan berubah. Biarpun dia melakukan kejahatan-kejahatan-kejahatan, segala kemaksiatan, tetap nasab tidak akan berubah. Maka tugas kita bagaimana mengeluarkan mereka itu dari kehinaan yang selama ini dilakukan. Kalau Anda cinta Nabi, Anda akan terenyuh, menangis Anda. Yang jadi masalah sekarang ada unsur kebencian. Kalau sudah ada habaib salah nyibir, habaib apaan, gombal. Wah, hati-hati itu. Di hatimu ada benci, mestinya nangis. Ada habaib melakukan maksiatan, apalagi ada habaib difitnah. Allah, habaib difitnah. Fitnah habaib. Seandainya ada habaib yang melakukan kesalahan benar pun, kita tidak boleh bertepuk tangan kok. Seandainya ada habaib melakukan salah, kita harus rindu untuk membalikan. Apalagi menfitnah, dosanya gede banget itu. Wong kita biarkan habaib salah sesat saja, Nabi murka kepada kita. Bagaimana kita menfitnah habaib? Seperti yang kita dengar ada tokoh-tokoh habaib difitnah, Habib Rizik segala macam. Wah, na'udzubillah, kasihan. Siapa yang perlu dikasihani? Bukan Habib Rizik. Habib Rizik semakin mulia di hadapan Allah. Ini orang-orang yang memfitnah dan ikut ke bawah fitnah ini, kasihan dia. Setiap hari kita harus doakan semoga Allah kasih hidayah kepada mereka. Fitnah cucu Nabi. Ini berbahaya sekali. Permasalahan apa yang ada di hatimu itu loh dengan para habaib. Hati-hati. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Dan ujian, jika Anda duduk dengan habaib kok dia ganggu Anda, ujian. Sepahit apapun tidak boleh menjadi benci. Akan tapi hadapi dengan cinta terlebih dahulu. Biarpun kita misalnya harus menghukum santri, misalnya ada santri dari keturunan habaib yang bandel, harus dihukum, tapi sama dengan yang lainnya. Tapi ingat, bukan dengan bukan begitu, sama dengan cinta. Ada santri dihukum biasa di sini, masya Allah, tawaduk dihukum senang, mereka tidak ada masalah. Karena apa? Cara menghukumnya pun hati-hati, bukan gara-gara ini biasa. Tak benar begitu. Hati-hati, jaga hati. Wallahu a'lam bissawab.